memang ada jobutu dorang dah bilang lebih baik hidup sendiri. Moga mana-mana yang dah ada yang melarang-larang. Kalau ada yang mau bilang hidup sendiri, nyata ada cinta lebih baik itu bagi itu daripada lebih baik hidup sendiri, hidup bersenang sekali. Nyata doi, ada doi, itu kurang mau atur sendiri. Dari sendiri, nyata ada.